الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan insyaAllah ta'ala daurah kita pada kitab Al-Usulus Sittah yang disusun oleh Al-Allamah Al-Imam Al-Mujahidul Mujaddid Syekhul Islam Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Kita sampai pada al-aslur rabi, prinsip yang keempat. Qala rahimahullah, al-aslur rabi, prinsip yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fikhu wal fuqaha. Penjelasan tentang ilmu dan ulama. Tentang apa itu ilmu dan siapa yang pantas menyandang gelar ulama. Wal fiqhu wal fuqaha. Demikian pula penjelasan tentang apa itu fikih. Fikih yang dimaksudkan di sini adalah pemahaman terhadap agama. Dan siapa al fuqaha, orang-orang yang benar-benar memahami agama yang mulia ini. وَبَيَانُ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ. Demikian pula penjelasan tentang mereka yang menyerupai para ulama, menyerupai para fuqaha, akan tetapi sebetulnya dia bukan bagian dari mereka. Inilah prinsip yang keempat yang dijelaskan dengan sangat gamblang sekali di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu penjelasan tentang ilmu dan ulama serta orang-orang bodoh, ya, kebalikan daripada ilmu dan ulama, yaitu kebodohan dan orang-orang bodoh namun dianggap sebagai ulama, orang-orang bodoh namun dianggap sebagai tokoh-tokoh agama. طيب وقد بين الله هذا الاصل في اول سوره البقره. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan prinsip ini di awal surat Al-Baqarah. Min qawlihi ta'ala, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi 'ahdi ufi bi 'ahdikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku anugerahkan atas kalian. Ingatlah nikmatku yang aku anugerahkan atas kalian. Dan penuhilah janjiku, niscaya aku akan memenuhi janji kalian. Ila qawlihi ta'ala, sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya Bani Israel, zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku anugerahkan atas kalian dan aku telah mengutamakan kalian atas seluruh makhluk. Ini disebutkan di dalam rangkaian ayat-ayat yang panjang, diawali dari surat Al-Baqarah ayat ke-40 sampai ke-47. Diawali dengan mengingatkan Bani Israel akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga diakhiri dengan mengingatkan mereka akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan nikmat Allah di sini? Yang dimaksudkan adalah irsalur rusul wa inzalul kutub, pengutusan para rasul alaihi salatu wassalam dan diturunkannya kitab-kitab bersama para rasul tersebut. Artinya apa? Diingatkan bahwasannya itu adalah sebuah kenikmatan dan itulah ilmu yang hakiki. Itulah ilmu yang hakiki, yaitu ilmu yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya ilmu. Dan Allah ingatkan Bani Israel bahwasannya itu adalah sebuah kenikmatan. Sebuah kenikmatan. Dan memang kenikmatan pengutusan para Rasul alaihi wassalatu wassalam terus-menerus umat diurus oleh para Rasul hanya Allah berikan kepada Bani Israel. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullama halaka nabiyyun khalafahu an-nabi. Setiap kali meninggal seorang nabi Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala segera menggantikannya dengan seorang nabi yang lain. Untuk apa? Untuk mengurus mereka, untuk memimpin mereka, untuk membimbing mereka ke jalan yang lurus. Adapun umat Islam, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengutus para rasul, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para ulama sebagai pewaris para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat besar. Sehingga inilah yang butuh dijelaskan. Kalau di kalangan Bani Israel dahulu, nabi yang diutus, tidak sulit mereka mengenali seorang nabi. Dia memiliki mukjizat, dia memiliki kitab yang diturunkan kepadanya. Tetapi ketika umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau telah meninggalkan mereka, maka yang tersisa hanyalah para ulama, sehingga kemudian butuh dijelaskan. Butuh dijelaskan siapa para ulama yang sebenarnya dan hakikat ilmu yang mereka bawa itu seperti apa. Karena memang kenyataannya banyak orang yang kemudian tertipu. Ilmu yang hakiki justru mereka anggap sebagai kesesatan, sebaliknya kesesatan mereka anggap sebagai ilmu. Para ulama yang hakiki, ulama ahli sunnati wal jamaah, mereka anggap sebagai para penyesat umat, sebaliknya para penyesat umat, tokoh-tokoh kesesatan, mereka anggap sebagai ulama. Maka perlu dijelaskan. Kemudian kata Syekh, وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا صَرَحَتْ بِهِ السُّنَّةِ بِهَذَا الْكَلَامِ الْكَثِيرِ الْبَيِّنِ الْوَاضِحِ لِلْعَامِ الْبَلِيرِ. Dan menambah kejelasan adalah apa yang ditegaskan oleh As-Sunnah di dalam banyak pembicaraan yang terang lagi jelas bagi orang awam yang paling bodoh sekalipun. Sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan kepada kita hakikat ilmu. Hakikat ilmu dari berbagai macam sudut pandang, dan juga menjelaskan kepada kita hakikat para ulama. Akan kita sebutkan insyaAllah ta'ala beberapa dalil yang menunjukkan kemuliaan ilmu dan hakikat ilmu. Ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan, para ulama ahlu sunnati wal jamaah sepakat. Apabila dikatakan ilmu di dalam Al-Quran wa sunnah dan dibiarkan secara mutlak begitu saja, tidak dikatakan ilmu ini atau ilmu itu, maka maksudnya adalah ilmu din, ilmu syar'i. Ini disepakati para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau disebutkan tentang ilmu dalam Al-Quran atau as-sunnah tanpa ditambahi penjelasan, ini ilmu tip misalkan, ilmu kedokteran, atau ini ilmu macam-macam dari ilmu-ilmu dunia, maka yang dimaksudkan di situ adalah ilmu syar'i, adalah ilmu agama. Ilmu inilah yang dipuji dengan banyak pujian di dalam Al-Quran was sunnah, dan dipuji para penuntut ilmunya dan orang-orang yang berilmu. Di antaranya dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَرْفَعِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat lebih tinggi lagi derajat orang-orang yang berilmu. Maka ilmu yang dimaksudkan di sini disepakati para ulama maksudnya adalah ilmu din, ilmu tentang agama yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Maka ayat ini menunjukkan apa? Keutamaan orang-orang yang berilmu. Demikian pula di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumah, ada sebuah hadis yang menerangkan kepada kita tentang kunci kebaikan, bahwasannya seseorang itu tidak akan mungkin meraih kebaikan tanpa ilmu din, tanpa dia berusaha memahami ilmu agama. Demikian pula besar kecilnya kebaikan yang ada dalam dirinya tergantung ilmu yang dia pahami, tergantung ilmu yang dia pelajari, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim. Wala tazalu hadhihi al-ummah zahirina 'ala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum zahirun." Ini kelengkapan hadisnya. Di dalam hadis ini kata Al-Hafiz di dalam Al-Fath, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita salah satu ahkam, tiga hukum. Yang pertama beliau jelaskan fadlu tafaqquh fid-din, keutamaan menuntut ilmu agama. Keutamaan menuntut ilmu agama. Yaitu dalam sabda beliau, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, niscaya Allah akan pahamkan dia dengan agama. Artinya, kalau dia tidak memahami agama, berarti dia tidak akan meraih kebaikan. Sehingga kata Al-Hafiz, wa mafhumul hadis, anna man lam yatafaqqah fid-din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurrimal khair. Makna hadis ini adalah bahwasannya barang siapa yang tidak berusaha memahami agama, yakni dia tidak mempelajari kaidah-kaidah mendasar dalam Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka faqad hurrimal khair, sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan, enggak akan meraih kebaikan sama sekali. Kalau dia benar-benar berpaling dari ilmu, sedikit pun dia tidak mempelajari ilmu, maka dia akan sampai pada derajat kekufuran. Ini enggak main-main. Orang yang betul-betul berpaling dari ilmu, dia tidak tahu ilmu tentang tauhid yang dengannya agamanya itu tegak, ini bisa sampai pada derajat kekufuran. Walaupun mungkin dia tidak benci, dia tidak benci kepada ilmu itu, tapi dia juga tidak suka, dia cuek-cuek aja. Maka termasuk pembatal keislaman, seperti kata Syekhul Islam juga pada risalah beliau, pembatal keislaman yang ke-10, al-i'rad an dinillahi azza wa jalla la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berpalingnya? La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Dia tidak mempelajarinya, tidak pula mengamalkannya. Maka ini adalah salah satu pembatal keislaman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni dari ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka baginya penghidupan yang sempit dalam kehidupan dunia ini. Dan pada hari kiamat kala kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapakah engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku bisa melihat. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, kedalika. Atatka ayatuna fanasitaha, wa kedalika liyawma tunsa. Demikianlah. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka engkau lupakan ayat-ayat tersebut. Sedikit pun dia tidak mau menoleh, dia lupakan, dia tidak mau mempelajari. Demikian pula hari ini engkau dilupakan. Maka sangat berbahaya. Adapun orang yang menuntut ilmu, maka kebaikan yang ada dirinya, di dalam dirinya, sejauh mana ilmu yang dia tuntut tersebut. Ini yang pertama yang disampaikan di dalam hadis ini. Yang kedua kata Al-Hafiz, annal mu'tiya fil haqiqah huwallahu azza wa jalla. Bahwasannya yang memberi secara hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberi secara hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun sangat berhubungan dengan ilmu. Yakni hakikatnya ilmu yang kita pelajari tidak semata-mata bisa kita dapatkan dengan hasil usaha kita. Tetapi butuh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahami ilmu tersebut. Kenyataannya, banyak orang berusaha menuntut ilmu, namun dia tersesat. Karena Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Dan itu sebabnya juga macam-macam. Kadang-kadang niatnya tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang dia menemukan guru yang salah, yang menyesatkan. Maka inilah perlunya kita mengenal guru yang seharusnya kita menuntut ilmu darinya. Maka dalam menuntut ilmu, kita senantiasa butuh untuk selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kata Al-Hafiz, tidak ada satu perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta sebuah tambahan. Tidak harta, tidak jabatan, tidak istri, tidak anak-anak, kecuali ilmu. Allah perintahkan untuk minta ditambahkan ilmu. Iya. Maka kita selalu butuh untuk senantiasa berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Dan masya Allah, kita pun sesungguhnya telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memohon ilmu. Yaitu ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa makna doa ini? Hakikatnya ilmu dan amalan. Ya Allah, tunjukkanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah yang dimaksud di situ adalah hidayatu ila ilmin wa hidayatu ila amalin. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Ini yang dimaksudkan. Yaitu jalan yang telah, orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Siapa mereka? Mereka itulah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Bukan jalannya orang-orang yang sesat atau sebelumnya orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Mereka itu adalah Yahudi. Mereka yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Nasrani. Yaitu orang-orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Iya. Kemudian yang ketiga kata Al-Hafiz di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, anna ba'dha hadhihi al-ummah yabqa 'ala al-haqqi abadan. Bahwasannya sebagian umat ini akan terus-menerus berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran selama-lamanya. Siapa mereka? Hubungkan dengan hadis dari awalnya. Mereka itulah yang mempelajari ilmu dan Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu ilmu. Mereka itulah yang kemudian yabqa 'alal haqqi abadan. Terus-menerus berada di atas al-haq. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, la yadurruhum man khalafahum. Dalam hadis yang lain, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. tidak membahayakan mereka. Siapapun yang merendahkan mereka dan siapapun yang menyelisihi mereka. Inilah golongan yang senantiasa ditolong. Inilah golongan yang senantiasa akan tetap eksis. Akan tetap tegak di atas al-haq, di atas kebenaran sampai akhir zaman. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, ketika beliau menjelaskan siapa At-Ta'ifah Al-Mansurah, golongan yang senantiasa ditolong itu, maka beliau mengatakan mereka itu adalah ahlul ilmi bil athar. Orang-orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Tentang asar. Yaitu tentang Al-Quran wa sunnah wa aqwal salafil ummah. Inilah ilmu dan ulama. Inilah ilmu dan ulama. Subhanallah, Allah berikan mereka tiga keutamaan. Allah berikan mereka tiga keutamaan dalam hadis ini. Yang pertama, Allah berikan kebaikan hanya untuk mereka. Yang kedua, Allah berikan pemahaman yang benar. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong mereka. Sehingga, la yadurruhum, tidak membahayakan mereka. Man khazalahum wala man khalafahum. Siapa yang menghinakan mereka dan siapapun yang menyelisihi mereka, hatta ya'ti amrullahi wa hum ala dzalik. Sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Dan dalam hadis yang mulia ini terdapat isyarat. Terdapat isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpegang kepada ilmu yang sahih, maka akan banyak orang yang menyelisihinya. Akan banyak orang yang menyelisihinya. Itu sudah konsekuensi. Itu sudah konsekuensi bagi siapa yang mau mengikuti jalan kebenaran. Siapa saja yang berpegang dengan kebenaran, dengan ilmu yang sahih, dengan Al-Quran wa sunnah, dan manhaj salafus saleh, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mesti akan ada berbagai macam rintangan. Mesti akan ada berbagai macam cobaan yang menghadang dia. Maka disinilah perlu yang namanya istiqamah. Perlu yang namanya kesabaran. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Maka siapa saja yang mau mengikuti jalan para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, mesti ada musuh. Masih ada musuh yang menyelisihinya, yang menghinakannya, merendahkannya. Tetapi ingat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadurruhum man khalafahum. Tidak membahayakan mereka siapapun yang menyelisihi mereka. Jangan sampai baru mengamalkan sunnah sedikit, dicibir, dibicarakan, digibahi, dicerca, dipandang sebelah mata, akhirnya sunnah dia tinggalkan. Akhirnya sunnah dia tinggalkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas mengatakan la yadurruhum man khalafahum. Tidak membahayakan mereka siapapun yang menyelisihi mereka. Enggak ada bahayanya. Terserah mereka mau bicarakan apa. Bahkan mereka mau bertindak secara fisik pun tetap kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membahayakan mereka. Allah subhanahu wa taala akan senantiasa menolong mereka. Dan sampai datang ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dalam keadaan seperti itu. Maka Allah jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuh mereka? Musuh para nabi serta para pengikutnya, mereka itu adalah syayatinul insi wal jinni. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi jangan dikira setan itu hanya dari kalangan jin. Manusia juga ada yang dianggap sebagai setan ketika mereka memusuhi al-haq. Ketika mereka menghalang-halangi manusia dari jalan al-haq. Maka ini setan-setan dari kalangan manusia. Allah katakan di antara metode mereka, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Mereka antara satu dengan yang lainnya saling menghiasi kata-kata mereka. saling menghiasi kata-kata mereka untuk apa? Untuk menipu manusia. Inilah makna ucapan Syekh. Inilah makna ucapan Syekh yang terakhir. Thumma sara hadza aghrabul asya. Kemudian perkara ini menjadi sesuatu yang paling asing. Ilmu dianggap sesuatu yang asing. Kenapa? Karena sudah dirubah oleh syaitan, baik syaitan dari kalangan jin dan manusia, dirubah menjadi asing. Wasara al-ilmu wal fiqhu wal bid'ah wal dalalah. Sehingga ilmu dan pemahaman yang benar dianggap sebagai bid'ah-bid'ah dan kesesatan. Dan ini betul-betul terjadi sampai hari ini. Ketika seseorang mengajarkan as-sunnah, mengajarkan tauhid, maka mereka akan mengatakan ini aliran baru. Ini bukan Islam yang murni, atau ini Islamnya orang Arab, bukan orang Indonesia. Ini yang terjadi. Padahal yang disampaikan adalah ilmu yang sahih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan sampai di situ saja, mereka kemudian memberikan julukan-julukan yang jelek kepada ahlu sunnah yang menyampaikan ilmu yang benar. Mereka tuduh sebagai aliran sesat, atau mereka sebut dengan istilah Wahabi dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Wa khiyaru ma indahum lubsul haq bil batil. Adapun yang terbaik menurut mereka adalah ketika tercampurnya antara al-haq dan kebatilan, antara kebenaran dan kebatilan, menjadi tidak jelas, menjadi samar antara tauhid dan kesyirikan, antara sunnah dan kebid'ahan, menjadi samar. Wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala 'ala al-khalqi. Contoh sunnah yang disamarkan ketika mereka memperingati atau merayakan peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau berpuasa pada hari Senin karena bertepatan dengan kelahiran. Betul enggak sisi pendalilannya? Hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Senin bertepatan dengan kelahiran beliau pada hari Senin. Kalau begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, merayakan peringatan hari kelahirannya. Maka kalau kita tidak mengerti ilmu dan kita tidak mengerti siapa ulama yang hakiki, dengan mudahnya kita akan membenarkan apa yang mereka katakan, menjadi samar. Padahal sebenarnya mudah saja kita jawab. Kita katakan, kalau benar-benar kalian mau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudah, silakan berpuasa hari Senin. Jangan ditambah dengan perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan hari kelahirannya? Kan tidak. Sebatas beliau berpuasa, ya sudah, silakan berpuasa. Kalau betul-betul mau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian, tersamar antara al-haq dan kebatilan. Ini yang terbaik menurut mereka. Wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Sehingga kemudian kata Syekh, ilmu yang Allah wajibkan untuk makhluknya dan Allah puji siapa yang memiliki ilmu tersebut, tidaklah orang yang mengucapkannya kecuali mereka anggap sebagai orang yang zindik, yaitu seorang munafik atau seorang yang gila. Ini yang terjadi ketika para ulama ahlu sunnah, ketika para duat ahlu sunnah menyampaikan ilmu yang hak, mereka tuduh dengan tuduhan macam-macam. Wasara man ankarahu wa adahu wa sannafa fi tahdhir minhu wa nahyi anhu huwa al-faqihul 'alim. Sebaliknya, orang yang mengingkari ilmu yang sahih dan memusuhinya, bahkan menyusun buku-buku untuk mentahdir dari ilmu yang sahih dan melarang dari ilmu yang sahih, mereka anggap sebagai seorang yang faqih, seorang yang memahami ilmu agama dan seorang yang alim. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan kepada kita sifat-sifat para ulama. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama. Dan ayat ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan tadi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal fikhu bittafakkuh, faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa man yakhshallaha min ibadihi al-ulama, wa innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ini dalam riwayat yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu didapat dengan belajar. Demikian pula pemahaman didapatkan dengan berusaha memahami. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dengan agama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ai al-ulama billah, yaitu ulama, orang-orang yang berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah yang takut kepada Allah. Sehingga rasa takut ke seseorang, cinta seseorang, harapnya seseorang, tawakalnya seseorang, keimanan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu sangat bergantung ilmu yang ada padanya. Ilmu yang ada pada dirinya. Ini akan senantiasa berbanding lurus, akan senantiasa berjalan bersama. Keimanan seseorang tergantung ilmu yang ada dalam dirinya. Tergantung ilmu yang ada dalam dirinya. Terutama ilmu tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang hukum-hukumnya, dan akibat-akibat siapa yang melaksanakan hukum-hukum tersebut dan siapa yang melanggarnya. Maka keimanan seseorang akan senantiasa berbanding lurus dengan ilmu tersebut. Oleh karena itu, orang yang paling takwa kepada Allah, orang yang paling beriman kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah orang yang paling berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dikatakan para ulama, bukanlah salat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengungguli para sahabat yang lainnya. Bukan pula karena puasa, bukan pula karena zakat. Artinya apa? Ada orang yang salatnya lebih banyak daripada Abu Bakar dari sisi rakaatnya. Ada orang yang puasanya lebih hebat daripada Abu Bakar. Ada orang yang zakatnya lebih bagus daripada, lebih banyak jumlahnya daripada Abu Bakar. Tetapi ternyata mereka tidak bisa mengungguli Abu Bakar. Kenapa? Kata para ulama, hal itu karena syai'un waqara fi qalbihi. Ada sesuatu yang menancap keras di dalam hatinya. Di dalam hati Abu Bakar yang tidak bisa disamai oleh para sahabat yang lainnya. Apa itu? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sering menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajar. Wajar kemudian dia adalah orang yang paling berilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang yang mengatakan, kalau begitu kenapa Abu Hurairah lebih banyak hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya karena Abu Bakar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau memiliki kesibukan yang besar. Kesibukan yang lebih besar yaitu mengurus kaum muslimin seluruhnya. Beliau yang mengurus kaum muslimin seluruhnya. Yang kedua, beliau meninggal lebih cepat. Beliau meninggal lebih cepat sementara Abu Hurairah radhiyallahu anhu hidup lama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu hidup lama sampai setelah masa Utsman bin Affan, Abu Hurairah masih hidup sehingga beliau memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengajarkan ilmu dibanding Abu Bakar. Tetapi ulama seluruhnya sepakat, orang yang paling berilmu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling takwa serta paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Abu Bakar. Manusia terbaik dalam umat Muhammad setelah nabinya adalah Abu Bakar. Rahasianya apa? Rahasianya karena ilmu dan iman. Ilmu dan iman yang senantiasa berjalan bersama. Demikian pula, kita tidak bisa melampaui para sahabat. bahkan tidak bisa menyamai mereka. Meskipun mungkin kita bisa sholat dalam jumlah rakaat melebihi para sahabat. Kita bisa berpuasa melebihi para sahabat. Kita bisa berinfak dengan jumlah yang melebihi para sahabat. Tetapi kita tidak akan bisa melampaui para sahabat. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan, La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Lau anfak ahaduhum mithla Uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencerca sahabatku. Janganlah kalian mencerca sahabatku. Andaikan seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, niscaya dia tidak akan menyamai segenggam emas yang diinfakkan para sahabat, tidak pula separuhnya. Apa rahasianya? Padahal sudah jelas-jelas emas yang kita infakkan jauh melebihi apa yang diinfakkan para sahabat. Tapi kenapa? Rasulullah SAW mengatakan tidak bisa menyamai segenggam emas, bahkan tidak pula separuhnya. Rahasianya karena imannya. Rahasianya karena ilmunya. Sesuatu yang berada dalam hatinya. Keikhlasan. Kecintaan kepada Allah. Rasa takut kepadanya. Pengharapan kepadanya. Kecintaan yang muncul dari dalam hati. Ini jangan kita anggap remeh. Ini ibadah yang sangat agung. Rasa takut dan pengharapan ini semua ibadah yang sangat agung. Dan tidaklah ibadah ini muncul dari kekuatan fisik. Tidak sama sekali. Kalau orang sholat, puasa, zakat, dia perlu kekuatan fisik. Tetapi kecintaan kepada Allah, rasa takut kepadanya, pengharapan kepadanya, tawakal kepadanya, tidak akan mungkin muncul dari kekuatan fisik. Dia hanya muncul dari kekuatan ilmu dan iman. Jadi jangan kita pandang remeh. Menuntut ilmu itu menumbuhkan ibadah-ibadah yang sangat agung. Ibadah-ibadah yang sangat besar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaa'ika latadha'u ajnihataha li talibil 'ilmi ridan bima yasna. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitani fil ma. Wa fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathul 'ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir." Dalam hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya untuk seorang penuntut ilmu karena mereka senang dengan ilmu yang dia tuntut tersebut. Dan sesungguhnya seorang alim itu dimohonkan ampun untuknya penduduk langit dan penduduk bumi sampai ikan-ikan yang ada dalam lautan. Jadi subhanallah, keutamaan seorang alim dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Oleh karena itu, termasuk dosa besar seorang merendahkan seorang alim, merendahkan orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu di tengah-tengah umat. Ini dosa yang sangat besar, jangan main-main. Ketika disebutkan nama seorang alim, nama seorang yang berilmu, seorang da'i, kemudian dia rendahkan, dia tahdir, dia jauhkan umat dari ilmunya, makanya dosa yang sangat besar. Dan dampaknya akan sangat besar, yaitu kebodohan semakin tersebar di tengah-tengah umat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan seorang alim di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan di atas semua bintang-bintang. Yakni dari segi cahayanya dan manfaatnya, bulan itu hanya satu, tetapi manfaatnya luar biasa. Bintang-bintang begitu banyak jumlahnya, tetapi sinarnya kurang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Demikian pula perumpamaan seorang alim, keberadaannya di tengah-tengah umat meskipun jumlah mereka sedikit, jauh lebih bermanfaat dibanding orang-orang yang bodoh. Walaupun mereka itu ahli ibadah. Walaupun mereka itu ahli ibadah. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan seorang yang berilmu di atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku di atas keutamaan orang yang lebih rendah di paling rendah di antara kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, niscaya mereka telah mengambil warisan yang sangat besar sekali. Maka kesimpulannya, yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu al-athar, seperti kata Imam al-Bukhari rahimahullah taala, al-ilmu bil-athar, yaitu Al-Qur'an wa sunnah dan aqwal salafil ummah. Siapa yang menguasai dan memahami ilmu-ilmu tersebut, mereka itulah para ulama, dan itu dibuktikan dengan amalan-amalan mereka. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Artinya apa? Takutnya mereka itu terbukti dengan amalan-amalan mereka. Sehingga yang dikatakan ulama adalah yang berilmu tentang Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah dan dia amalkan. Adapun yang amalannya menyelisihi Al-Qur'an was sunnah dan menyelisihi jalan as-salafus saleh, maka mereka tidak pantas dikatakan sebagai para ulama. Baik. Ini prinsip yang ketiga. Kita masuk pada prinsip yang berikutnya. Yang keempat tadi, yaitu prinsip yang kelima. Qala rahimahullah, al-aslul khamis, landasan yang kelima adalah bayanullah subhanah li awliya illahi ta'ala wa tafriquhu bainahum وبين المتشبهين به من أعداء الله المنافقين والمنافقين والفجار. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang siapa wali-wali Allah, siapa wali-walinya, dan pembedaannya, yakni Allah bedakan antara para wali-wali Allah dan orang-orang yang menyerupai para wali tersebut. Padahal mereka itu adalah musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang munafik dan para pendosa. Ini prinsip yang kelima yang dijelaskan dengan gamblang, dengan sangat rinci sekali di dalam Al-Quran wa Sunnah. Yaitu siapakah wali Allah? Sekaligus juga dijelaskan siapakah musuh-musuh Allah namun berlagak seperti wali Allah. Dan ini benar-benar sesuatu yang perlu kita pahami dengan baik. Karena kenyataannya, di tengah-tengah kaum muslimin, mereka yang merupakan wali Allah dianggap sebagai orang yang sesat. Sebaliknya yang merupakan musuh Allah, yang banyak menyelisihi syariat Allah, justru dianggap sebagai seorang wali. Bahkan terkadang orang gila mereka anggap sebagai seorang wali. Iya. Maka kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sifat-sifat seorang wali. Dan wali itu artinya kekasih Allah. Lawannya adalah aduullah, musuh Allah. Sifat-sifat kekasih Allah, sifat-sifat orang-orang yang Allah cintai telah disebutkan dengan gamblangnya di dalam Al-Quran. Di antara kata Syekh, wa yakfi fi hadza ayatun min surah Ali Imran wa hiya qauluhu ta'ala, dan cukuplah yang menjelaskan tentang siapakah wali Allah satu ayat dalam surah Ali Imran, yaitu surah Ali Imran ayat ke-31, firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yuhibbukumullah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada umat manusia, yaitu kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayat ini dikatakan para ulama adalah ayatul mihnah, ayat yang merupakan ujian kecintaan. Ujian kecintaan bagi siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, maka Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ittiba'lah kepadaku, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Artinya walaupun kalian mengklaim cinta kepada Allah, menginginkan keridhaan Allah, tetapi kalian tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma. Percuma pengakuan-pengakuan cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kalian tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka inilah sifat seorang wali Allah. Wali Allah itu kan orang yang Allah cintai. Orang yang Allah cintai. Maka bagaimana caranya seorang mendapatkan kecintaan Allah? Caranya adalah dengan ittiba, dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau dia menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia musuh Allah. Berarti dia musuh Allah. Oleh karena itu tidak dipersyaratkan sama sekali. Tidak dipersyaratkan sama sekali seorang wali Allah itu dia memiliki khawarikul 'adah, yaitu kemampuan-kemampuan luar biasa. Kemampuan-kemampuan luar biasa sama sekali tidak, atau karamah sama sekali tidak. Tidak dipersyaratkan seorang wali Allah itu memiliki karamah, sehingga kalau kita lihat ada orang yang dianggap wali, dia bisa berjalan di udara, bisa terbang, dia bisa berjalan di atas air, dia kebal senjata tajam, dia punya tenaga dalam, maka sama sekali itu bukan ukuran dia seorang wali Allah atau bukan. Tetapi kita lihat bagaimana ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dia ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, maka dialah seorang wali. Yang dia miliki adalah karamah. Adalah karamah. Adapun kalau kita lihat dia melakukan ketidakhan, amalan-amalan bid'ah, bahkan kesyirikan, maka yakinlah apa yang dia pertontonkan dari kesaktian dan ilmu kanuragan dan semisalnya adalah sihir. Itu namanya sihir. Walaupun cara dia mendapatkan ilmu tersebut dengan zikir-zikir, terkadang dengan membaca ayat kursi setiap hari 40 kali sehabis sholat. Berarti 40 kali 5 berapa? Demikian pula membaca kalimat La ilaha illallah setiap hari 1000 kali selama 4 bulan penuh. Walaupun dia dapatkan kekuatan di luar batas kemampuan manusia itu dengan cara seperti itu, yakinlah itu sihir. Itu bukan karamah. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu sudah menyelisihi syariat, sehingga syaitan membantunya. Sihir adalah bantuan dari syaitan. Dia baca ayat kursi setiap habis sholat selama 40 kali. Di sini dia sudah membuat kesalahan yang sangat banyak sekali. Dia membaca La ilaha illallah setiap hari 1000 kali selama 4 bulan. Banyak kesalahan yang dia lakukan. Yang pertama, niatnya sudah salah. Niatnya sudah salah. Niatnya bukan untuk ibadah, tapi niatnya ingin jadi sakti. Ingin mendapatkan ilmu kebal. Atau ingin punya tenaga dalam. Makanya yang namanya ilmu kebal, tenaga dalam, itu hakikatnya adalah sihir, permainan syaitan. Yang kedua, caranya sudah salah. Niatnya sudah salah. yang seharusnya dia niatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia niatkan untuk mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, caranya juga sudah salah. Dia menentukan jumlah tertentu dengan cara tertentu, dengan maksud tertentu, itu adalah kebid'ahan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, satu kaidah penting untuk membedakan antara karomah dan sihir adalah karomah itu tidak pernah dipelajari, sedangkan sihir adalah sesuatu yang mereka pelajari. Sesuatu yang mereka pelajari, yang mereka usahakan, sehingga mereka mendapatkan hasilnya. Adapun karamah, tidak ada sedikit pun di dalam syariat ini pelajaran untuk agar bisa sakti. Tidak pula amalan-amalan tertentu kecuali ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan. Iya. Maka kalau seorang memiliki katanya kemampuan yang luar biasa, dari mana dia dapatkan? Dari hasil belajar. Dia bisa memiliki kemampuan di luar batas kewajaran manusia dari hasil belajar, maka itu adalah sihir. Itu bukan termasuk karamah. Jadi untuk menilai seseorang itu wali atau bukan, tidak ada petunjuk syariat bahwa wali itu harus memiliki karamah, tidak sama sekali. Tetapi dilihat pada ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata dia berbuat bid'ah bahkan kesyirikan, maka betul dia wali, tapi wali syaitan, bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga perlu diingat bahwasannya karomah itu justru kadang-kadang diberikan kepada seorang wali karena imannya masih lemah. Karena imannya masih lemah, sehingga Allah berikan karamah untuk menguatkan imannya. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau punya kitab yang sangat bagus sekali, Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ir Syaitan. Ini buku yang sangat bagus sekali untuk memahami hakikat wali dan hakikat karamah. Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ir Syaitan. Kata beliau rahimahullah, justru terkadang karamah itu diberikan kepada seorang wali yang tingkatan kewaliannya masih lemah. Tingkatan iman dan takwanya masih lemah. Untuk apa? Untuk menguatkan imannya. Ini pertolongan Allah kepadanya. Sehingga kata beliau rahimahullah, karamah itu justru lebih banyak pada generasi tabi'in dibanding generasi sahabat. Kita baca kisah-kisah tentang karamah, kebanyakan justru pada generasi tabi'in, bukan pada generasi sahabat. Kenapa? Karena sahabat untuk menguatkan iman mereka, mereka tidak perlukan. Mereka tidak perlukan karamah-karamah tersebut atau tidak terlalu perlu dibanding generasi setelahnya. Karena mereka sudah melihat mukjizat, mereka dididik langsung, diajari langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga iman mereka begitu kuat. Adapun tabi'in, mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melihat kebanyakan mukjizat beliau kecuali Al-Qur'an. Maka mereka butuh untuk lebih dikuatkan iman mereka dengan adanya karamah yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Iya. Sehingga derajat kewalian seseorang sama sekali tidak tergantung pada karamahnya, tidak. Karena dia memiliki karamah lebih banyak daripada yang lainnya, kemudian derajatnya lebih tinggi, tidak sama sekali. Tidak sama sekali, justru bisa jadi sebaliknya. Dia memiliki lebih banyak karamah karena imannya lemah, sehingga perlu dikuatkan dengan karamah. Adapun derajat kewalian seseorang di sisi Allah adalah pada keimanan dan ketakwaan atau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun orang yang tidak memahami permasalahan ini, dia tidak mengerti prinsip yang besar ini, berapa banyak kita lihat orang tertipu. Para penyesat umat, para penyihir yang berlabel kiai, berlabel ustaz, dai, kemudian mereka anggap sebagai pembimbing-pembimbing mereka. Mereka anggap sebagai tokoh-tokoh agama mereka. Karena apa? Karena mereka dipertontonkan berbagai macam kesaktian, berbagai macam hal-hal yang luar biasa, sehingga mereka tertipu. Padahal hakikatnya yang namanya wali tidak harus memiliki hal-hal seperti itu. Baik, ini ayat yang pertama. Wa ayatun fi suratil Maidah wa hiya qauluhu ta'ala. Demikian pula pada ayat yang kedua beliau jelaskan atau beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat wali Allah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Adillatin 'alal mu'minin, sangat lemah lembut kepada kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, lagi keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencelah. Surat Al-Maidah ayat ke-54. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum mukminin. Mengingatkan kaum mukminin ketika mereka sudah mendapatkan hidayah, kemudian mereka berpaling dari hidayah tersebut, niscaya Allah akan menggantikan mereka dengan kaum yang lain. Sama. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah kepada sunnah, kita berpaling dari sunnah tersebut, kita tidak mau menolong dakwah kepada sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan sunnah ini menjadi lemah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan sunnah ini tanpa penolong. Allah akan gantikan kita waliyadu billah dengan kaum yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Sehingga ulama kita berpesan, janganlah kita pernah mengkhawatirkan dakwah ini. Enggak usah kita khawatirkan dakwah ini. Yang perlu kita khawatirkan adalah diri-diri kita sendiri. Enggak usah kita khawatirkan, enggak usah kita takut. Dakwah ini akan hilang, akan lenyap. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan kabar gembira? Wala tazalu hadhihi al-ummah dhahirina 'ala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum dhahirun. Agar senantiasa akan ada, tetap tegar, tetap eksis di atas kebenaran. Segolongan umat ini tidak membahayakan mereka siapapun yang menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Maka siapa yang berpaling dari sunnah, dia tidak mau menolong sunnah, dia biarkan dakwah ini berjalan begitu saja tanpa pertolongan darinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan kaum yang lain. Kemudian kata Allah, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat mereka. Ini sifat mereka. Berarti mereka itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang Allah cintai. Maka mereka memiliki sifat, mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada Allah itu berarti mencintai apa yang Allah cintai dan memusuhi apa yang Allah musuhi. Ini hakikat cinta. Bukannya seorang mengaku cinta kepada Allah, tetapi kenyataannya dia tidak mencintai siapa yang Allah cintai. Dan dia tidak memusuhi siapa yang Allah musuhi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini sifat mereka yang pertama. Mereka cinta kepada Allah. Dan hakikat cinta adalah mencintai apa yang Allah cintai. Allah cintai iman dan amal soleh, maka dia juga mencintainya. Allah cintai kaum mukminin, maka dia pun mencintainya. Allah benci dengan orang-orang kafir dan kekufuran, maka dia pun membencinya. Yang kedua, azillatin 'alal mu'minin, mereka berkasih sayang antara sesama kaum mukminin. Ini sifat. Sifat orang-orang yang Allah cintai. Sifat para wali Allah Subhanahu wa taala. Bukannya berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Bukannya berlaku keras terhadap kaum mukminin. Memusuhi kaum mukminin, apalagi memusuhi ahlul ilm, memusuhi ahlus sunnah. Maka siapa yang dalam dirinya memiliki permusuhan terhadap sunnah dan para pengikutnya, terhadap tauhid dan para penyerunya, berarti dia adalah musuh Allah, bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. A'izzatin alal kafirin, keras, tegas terhadap orang-orang kafir, bukannya berkasih sayang dengan mereka, lemah lembut kepada mereka, malah kepada kaum mukminin mereka memusuhi. Kemudian yujahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wala yaqabuna laumata laim, mereka tidak peduli, mereka tidak takut celaan para pencela tatkala mereka takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ini sebuah peringatan bagi kita, ketika kita berjalan di atas al-haq mesti ada al-laim, ada para pencela, ada para pencela. Adapun para wali Allah, dia tidak peduli, terserah mereka mau bilang apa, mereka mau mencaci, mencerca, menggibahi, dia tidak peduli, dia tidak peduli. Bahkan mereka mau melakukan lebih daripada itu, dia tidak takut, dia tidak takut sedikit pun. Kenapa? Karena yang dia takuti hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang baru mengamalkan sunnah sedikit, kemudian ditentang keluarganya, ditentang oleh masyarakatnya, ditentang teman-teman kerjanya, lalu pada akhirnya dia meninggalkan sunnah tersebut, maka dia bukan termasuk wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga, qala rahimahullah wa ayatun fi Yunus wa hiya qawluhu ta'ala, ayat di dalam surat Yunus, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattakun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladhina amanu wa kanu yattakun, dan mereka itulah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Lagi bertakwa. Baik. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita keutamaan dan sifat para wali Allah. Keutamaan dan sifat para wali Allah. Keutamaan mereka, kata Allah, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dikatakan para ulama, maksudnya mereka tidak takut. Mereka tidak takut menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian, karena Allah sudah memberikan jaminan keamanan untuk mereka. Bukan mereka tidak takut sama sekali, tetapi Allah yang menghilangkan rasa takut itu. Yakni ketika menjelang wafat mereka. Ini maksudnya ayat ini. Ketika menjelang wafatnya, tatkala banyak orang takut. Takut mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang dia lakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan ketakutan itu dari dalam hati para walinya. Para walinya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat untuk memberikan hiburan sehingga hilang ketakutannya. Seperti dalam firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Inilah wali-wali Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, makna ayat ini. Mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Maknanya adalah mereka beramal dengan ikhlas dan amalan mereka sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah wali Allah. Inilah sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun kepada mereka. Dikatakan para ulama mufassirin, maksudnya adalah ketika menjelang wafat mereka. Jadi bukan malaikat maut saja yang mendatangi mereka. Ada malaikat-malaikat yang lain yang Allah tugaskan untuk turun kepada mereka. Untuk apa? Malaikat ini turun kepada mereka menjelang wafatnya memberikan tiga kabar gembira. Yang pertama, Allah takhafu, janganlah kalian takut. Maksudnya, kata para ulama mufassirin, kalian tidak perlu takut dengan azab Allah, karena kalian telah diberikan jaminan keamanan dari azab Allah tersebut. Yang kedua, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Maksudnya apa? Kalian tidak perlu sedihkan, kalian tidak perlu khawatirkan dengan apa yang kalian tinggalkan. Harta kalian, keluarga kalian, anak dan istri kalian, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga mereka. Ini keutamaan wali Allah. Kemudian yang ketiga, malaikat mengatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini keutamaan para wali Allah. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah jelaskan tentang siapakah walinya. Penjelasan yang singkat sekali namun sudah mencakup makna yang sangat mendalam. Siapakah wali Allah? Mereka itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya sederhana. Untuk menjadi wali Allah, untuk menjadi kekasih Allah, bukan musuh Allah, sangat sederhana. Tetapi karena kebodohan, seakan-akan untuk menjadi wali Allah itu dia harus berguru di satu padepokan tertentu, atau bertapa, atau bersemedi, sehingga dia mendapatkan ilmu-ilmu kesaktian melebihi kebanyakan manusia, barulah dia jadi wali Allah. Padahal justru itulah wali syaitan. Itulah wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk menjadi wali Allah cukup mudah. Iman dan takwa, itu saja. Sehingga derajat kewalian masing-masing orang pun berbeda-beda. Derajat kecintaan Allah kepada seseorang kan berbeda-beda, sesuai dengan derajat keimanan dan ketakwaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga dikatakan oleh Syekhul Islam di dalam Al-Qur'an, bukanlah syarat menjadi wali itu adalah tidak pernah salah sama sekali. Maksud, bukan syarat. Bukan berarti ketika seorang itu dianggap sebagai wali Allah lalu dia tidak pernah berdosa sama sekali, bukan. Bukan sama sekali. Tetapi wali Allah mungkin saja dia melakukan kesalahan. Oleh karena itu termasuk kesalahan yang besar yang dilakukan oleh sebagian umat karena menganggap seseorang itu adalah wali Allah, sehingga semua ucapannya mereka terima. Semua ucapannya mereka terima, seakan-akan dia maksum, tidak pernah salah sebagaimana Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sampai pada tingkatan mereka anggap wali lebih tinggi daripada Nabi. Wali lebih tinggi daripada Nabi. Karena mereka berkeyakinan kalau seseorang sudah mencapai derajat wali, dia tidak lagi terbebani dengan beban-beban syariat seperti yang diyakini oleh sebagian kaum sufi. Inilah maksud ucapan beliau di bagian akhir, summa saral amru inda aktsari man yadda'i ilma. Kemudian perkara ini pada kebanyakan orang yang mengaku berilmu, wa annahu min hudatil khalqi, dan bahwasannya dia juga mengaku sebagai penunjuk, pemberi hidayah kepada para makhluk, wa huffadhi syar'i, dan para penjaga syariat, ila annal awliya'a la budda fi min tarkit tiba'ir rusul wa man tabi'ahum. Bahwasannya menurut mereka para wali itu mesti meninggalkan ittiba kepada para rasul dan kepada siapa yang mengikuti para rasul tersebut. Wa man tabi'ahum falaysa minhum, dan menurut mereka siapa yang mengikuti para rasul maka berarti dia bukan wali Allah. Wala budda min tarkil jihad fa man jahada falaysa minhum, dan menurut mereka ini perkara yang terjadi dan ini betul-betul nyata ya, bahwa wali itu haruslah meninggalkan jihad. Siapa yang berjihad berarti bukan termasuk wali. Walabudda min tarkil iman wa taqwa. Dan menurut mereka, wali itu mesti meninggalkan keimanan dan ketakwaan. Faman ta'ahada bil iman wa taqwa falaysa minhum. Barang siapa yang menjaga keimanan dan ketakwaan, maka dia bukan termasuk dari wali Allah. Ya Rabbana nas'alukal afa wal afiyah, innaka sami'ud du'a. Maka inilah yang terjadi, seperti kata Syekh. Dan ini benar-benar terjadi pada sebagian umat, yaitu sebagian kaum sufi. Menurut mereka, seorang itu dianggap wali kalau dia sudah mencapai derajat tertentu, yaitu derajat hakikat, di mana dia tidak lagi dibebani untuk mengikuti syariat. Dia tidak perlu berjihad, dia tidak perlu sholat, dia tidak perlu zakat. Kenapa? Karena derajatnya sudah sampai derajat wali, yaitu derajat hakikat, bukan lagi derajat syariat. Adapun para nabi, kata mereka, dan pengikut mereka, hanya berada pada derajat syariat, atau baru berada pada derajat syariat. Ini kerusakan akidah mereka, dan ini adalah akidah kekufuran. Ini bukan sekedar bid'ah ya, ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keyakinan sebagian orang sufi bahwasanya seorang wali itu kalau dia sudah betul-betul sampai pada derajat wali, dia tidak lagi wajib sholat, tidak lagi wajib puasa, tidak lagi wajib zakat. Kenapa? Karena kedudukannya sudah lebih tinggi daripada para rasul, para nabi dan rasul, apalagi manusia biasa. Ini kekufuran. Kekufuran dari banyak sisi. Di antaranya ini adalah pengingkaran terhadap risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga pengingkaran terhadap Al-Qur'an yang Allah mengatakan kul inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Iya. Maka apa yang mereka yakini ini berarti mengingkari kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang terjadi pada sebagian umat ketika mereka tidak mengerti prinsip yang agung ini. Baik. Kita masuk pada prinsip yang terakhir. Qala rahimahullah al-aslu sadis. Prinsip yang keenam. Prinsip yang terakhir pada kitab ini. Raddu syubhati allati wada'aha syaitan. Membantah syubhat, yakni kerancuan yang menyamarkan antara al-haq dan al-batil yang diletakkan oleh syaitan. Fi tarkil Qur'ani wa sunnah, agar umat meninggalkan Al-Qur'an wa sunnah, wa ittiba'il ara' wal ahwa' al mutafarriqa wal al mukhtalifah. Lalu kemudian beralih kepada mengikuti pemikiran-pemikiran dan hawa nafsu yang beraneka ragam dan penuh dengan perselisihan. Wahia anna al-Quran wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Yaitu syubhat mereka, syubhat syaitan, syaitan dari kalangan jin maupun manusia, bahwasannya Quran dan Sunnah tidak dapat diketahui kecuali oleh seorang mujtahid mutlak. Wal mujtahid huwal mausuf bikada wa kada awsafan la'allaha la tujad tamatan fi Abi Bakar wa Umar. Dan mujtahid itu, kata mereka, kata para syaitan ini, adalah seorang yang memiliki sifat begini dan begitu. Yakni sifat-sifat yang mungkin saja tidak terkumpul secara sempurna, tidak ada secara sempurna pada diri Abu Bakar dan Umar. Padahal kita pahami, Abu Bakar dan Umar adalah umat Rasulullah SAW yang paling alim. Tetapi ketika mereka sebutkan sifat-sifat mujtahid itu, hampir-hampir tidak ada pada Abu Bakar dan Umar secara sempurna. فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِنْسَانِ كَذَلِكْ فَلْيُعْرِضْ عَنْهَا فَرْضًا حَتْمًا لَا شَكَّ وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ. Maka kata mereka, apabila seseorang belum mencapai derajat mujtahid mutlak, jadi bukan sembarang mujtahid, mujtahid mutlak, maka hendaklah dia berpaling dari Al-Quran wa Sunnah. Wajib dia berpaling, harus. Tidak ada keraguan padanya, tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Harus dia berpaling. Maka syubhat ini cukuplah dibantah dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Dalam surat An-Nisa ayat ke-82. Allah celah kepada mereka yang berpaling dari Al-Qur'an. Allah katakan, kenapakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Mereka tidak pelajari, mereka tidak renungkan maknanya. Andaikan Al-Quran itu berasal dari sisi selain Allah, niscaya mereka akan dapati padanya perselisihan yang banyak. Alhamdulillah, Al-Quran berasal dari Allah, sehingga kita tidak dapati antara satu ayat dengan ayat yang lainnya terjadi perselisihan. Berarti ada kemudahan yang Allah berikan. Demikian pula firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, dalam surat Muhammad ayat 24. Kenapakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, atau sebetulnya di dalam hati mereka ada penutupnya dan inilah hakikatnya. Inilah hakikatnya, bukannya mereka tidak bisa mempelajari Al-Qur'an, memang di dalam hatinya sudah ada penutupnya. Allah tutup hati mereka sehingga mereka tidak bisa lagi memahami Al-Quran. Kemudian, kata Syekh, subat mereka, menurut mereka, وَمَنْ طَلَبَ الْهُدَى مِنْهَا فَهُوَ إِمَّا زِنْدِيكْ وَإِمَّا مَجْنُونْ لِأَجْلِ سُعُوبَةِ فَحْمِهِمَا وَمَنْ طَلَبَ الْهُدَى مِنْهُمَا. Dan barang siapa yang mencari petunjuk dari keduanya, dari Al-Quran wa Sunnah, maka menurut mereka dia adalah seorang zindik atau seorang yang gila. Kenapa? Karena sulitnya memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini juga telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir, sebagai peringatan. Maka siapakah yang mau mengambil peringatan tersebut? Dan memang betul, sebagian ayat tidak dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Tetapi terlalu banyak ayat yang mudah dipahami. Qul huwallahu ahad. Siapa yang tidak paham anak SD, kita ajarkan qul huwallahu ahad, langsung dia paham. Katakanlah Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Berarti bukan dua, yang namanya satu bukan dua. Anak SD tahu, anak TK juga tahu. Apa susahnya? Iya. Demikian pula firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun juga. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan kepada kalian makan bangkai. Jadi kalau ketemu bangkai di jalan, ya sudah, itu haram, jangan dimakan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina, berarti zina haram. Jelas. Banyak sekali ayat yang menunjukkan begitu mudahnya kita memahami. Adapun yang kita merasa sulit memahami, Allah juga berikan solusi. Allah berikan solusi. Solusinya apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau memang kalian tidak mengetahuinya. Maka dengan ini, syubhat-syubhat itu pun kemudian terbantah. Iya. Jadi, kenyataannya begitu banyak ayat yang mudah dipahami dalam Al-Quran, adapun yang memang kita anggap sulit dipahami, solusinya mudah. Bertanya kepada para ulama, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Syekh, fa subhanallahi wa bihamdi kam bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadran khalqan wa amran fi radd hadhihi syubha al-mal'una min wujuhin syatta balaghat ila hadd ad-daruriyat al-'ammah. Maka maha suci Allah dan segala puji baginya, berapa banyak telah Allah jelaskan secara syariat maupun qadar, yakni secara kauni, khalqan wa amran, penciptaan maupun perintah di alam ini, penciptaan di alam ini maupun perintah Allah di dalam Al-Quran wa Sunnah, di dalam membantah syubhat yang terlaknat ini. Yakni menurut dalil yang sahih, Al-Quran mudah dipahami. Menurut kenyataan di lapangan, Al-Quran juga mudah dipahami. Buktinya, banyak para ulama yang ahli dalam Al-Quran, banyak para penuntut ilmu yang kita bisa bertanya kepada mereka, kita bisa belajar kepada mereka. Sehingga kata Syekh, dijelaskan untuk membantah syubhat ini dari banyak sisi, sehingga mencapai pada apa namanya haddud daruriyatil amah, ya, pada batas yang sangat penting sekali untuk diketahui, yakni tidak mungkin tidak, maksudnya tidak mungkin tidak. Kita tahu bahwasannya mudah memahami Al-Quran, hanya memang mereka ini mau memalingkan umat dari mempelajari Al-Quran wa sunnah. Iya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian beliau menyebutkan satu ayat atau beberapa ayat dari surat Yasin yang menunjukkan hakikat mereka, hakikat orang-orang yang melontarkan syubhat ini. Hakikatnya memang betul mereka tidak bisa memahami Al-Quran. Bukan karena mereka tidak mampu, bukan. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati-hati mereka disebabkan kedurhakaan mereka. Kata Allah, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fa hum la yu'minun. Telah tetap ucapan Allah, yakni ketentuan Allah atas kebanyakan mereka, maka mereka tidak akan beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqani fa hum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan pada leher-leher mereka belenggu sehingga tangan mereka pun terikat padanya, lalu mereka tertengadah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan mereka ada penghalang dan di belakang mereka juga ada penghalang, lalu kami butakan mereka sehingga mereka tidak lagi bisa melihat. Ini kondisi mereka bagaikan orang yang dibelenggu, dibutakan oleh Allah sehingga tidak bisa melihat dan mengambil pelajaran. Sehingga kemudian kata Allah, wasawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak engkau berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Artinya apa? Allah sudah tutup hati-hati mereka. Ini yang terjadi. Bukan karena mereka tidak mampu, bukan. Bukan karena mereka tidak mampu, Allah sudah tutup hati mereka sehingga mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Hanyalah engkau bisa memberikan peringatan kepada siapa yang mengikuti az-zikir, yakni mengikuti al-haq, dan dia takut kepada Allah dalam keadaan dia tidak melihatnya, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan ampunan dan pahala yang mulia. Surat Yasin ayat ke-7 sampai 11. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan al-usulus sittah. Beliau menutup risalahnya dengan akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran ila yaumiddin. Inilah yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita pelajari. Semoga ada manfaatnya, bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, bisa kita dakwahkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk kehidupan dunia ini dan terus bermanfaat setelah kematian kita. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz telah menjelaskan merendahkan seorang dai adalah dosa besar. Pertanyaan, bagaimana membedakan dai yang berada pada kebenaran dengan dai yang mengajak kepada kesesatan? Bila mana saya berada pada orang yang lemah dalam ilmu, tidak faham bahasa Arab dan kaidah-kaidah dasar dalam beragama, dan sementara para dai salah tersebut menggunakan cara mencampurkan adukan yang benar dan yang salah. Jawabannya, pertama sekali adalah dengan menuntut ilmu. I'rifil haq ta'rif ahlah. kenalilah kebenaran, maka engkau akan mengetahui siapa pengikut kebenaran tersebut. Ini jawaban yang paling utama. Dengan kita menuntut ilmu yang sahih, ilmu yang berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, sesuai pemahaman Salaful Ummah, maka kita akan tahu siapa yang benar-benar mengikuti As-Sunnah dan siapa yang menyimpang darinya. Demikian pula memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjukkan jalan yang hak. Iya. Bagaimana sikap anak yang soleh jika dalam hal menikah orang tua lebih memilihkan calon dengan laki-laki yang berbeda dalam memahami cara beragama, sementara kondisinya ada laki-laki lain yang satu pemahaman tetapi ditolak oleh orang tua dengan alasan kurang adabnya terhadap orang tua? Terima kasih. Yang pertama, tentunya yang harus dicari oleh seorang wanita atau sebaliknya seorang laki-laki memilih agamanya. Memilih agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Fadhfar bidzati din taribat yadak." Pilihlah agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Niscaya engkau akan beruntung. Ini yang pertama. Maka inilah perintah Allah dan Rasulnya. Demikian pula perintah-perintah yang umum, yang sifatnya umum, yaitu kita diperintahkan untuk mencintai orang-orang saleh yang benar-benar beragama sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang akan kita jadikan suami atau istri kita. Dan larangan Allah berteman dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang zalim. Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakum an-nar. Janganlah hatimu condong, cinta, senang, ridho kepada orang-orang yang zalim sehingga kamu disentuh oleh api neraka. Dan sebesar-besarnya kezaliman adalah syirik. Kemudian bid'ah dan kesesatan-kesesatan yang lainnya. Ini sifatnya umum. Jadi secara khusus maupun secara umum, seseorang diperintahkan untuk memilih pasangan-pasangan yang soleh lagi solehah. Maka jika yang dimaksud berbeda cara beragama di sini, yakni dia adalah ahlul bid'ah, pengikut kesesatan, tidak ada ketaatan kepada orang tuanya di dalam masalah tersebut. Sebab la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, orang tuanya apabila memaksa anaknya menikahkan dengan seorang yang rusak agamanya, yang jelek agamanya, berarti dia telah memaksa anaknya untuk taat dalam perkara yang haram. Maka si anak tidak wajib taat, bahkan tidak boleh taat. Bagaimana caranya? Ya, caranya dia jelaskan dengan cara yang terbaik kepada orang tuanya. Mungkin dia bisa jelaskan sendiri, atau dia bisa minta tolong orang-orang yang berilmu, bisa menjelaskan kepada orang tuanya dengan cara yang paling terbaik. Dan puncaknya, bisa dia angkat ke pengadilan, ya. Puncaknya itu, bisa dia angkat ke pengadilan, orang tua tidak boleh memaksa. Ini maksudnya kalau dalam hukum Islam, ya sama. Alhamdulillah di negeri kita ada pengadilan agama. Iya. Adapun ketidakridhaan orang tua, karena jelek akhlaknya, kurang adabnya, ini juga alasan yang tidak bisa ditolak. Ini alasan yang bagus, artinya ya tinggal cari aja yang lain sebagai ganti yang jelek akhlaknya ini, yang akidahnya bagus, manhajnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya juga bagus. Iya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang wanita ketika kecapean sering keluar flek-flek kecoklatan dikirakan darah haid? Ternyata flek sampai saya tidak sholat satu hari. Apakah sholat saya diqadha atau bertobat? Baik. Kalau dia bukan darah haid, berarti darah istihadhah, maka harus sholat. Bagaimana dengan sholat yang ditinggalkan tersebut? Kalau dia tinggalkan karena kejahilannya, dan sudah keluar waktunya, maka tidak ada lagi qadha. Dalilnya adalah hadis al-musyi' salatahu, ketika dia melakukan salat tanpa memenuhi rukun-rukunnya. Sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Solli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi karena kamu belum sholat. Sholat lagi karena kamu belum sholat. Ini adalah dalil bahwasannya seorang yang jahil, kemudian dia meninggalkan sholat atau tidak sah sholatnya, maka dia hanya diperintahkan untuk mengerjakan as-salatul hadirah, sholat pada saat itu, bukan as-salatul fa'itah, sholat yang sudah berlalu. Karena Rasulullah SAW hanya memerintahkan dia melakukan sholat yang pada saat itu. Adapun sholat-sholatnya yang lalu, yang juga jelas semuanya tidak sah, tidak lagi diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya, kalau sudah keluar waktunya, maka dia tidak perlu lagi melakukannya. Berbeda kalau orang lupa. Kalau lupa berbeda ya. Ini dibedakan. Dibedakan antara si jahil, orang yang jahil, belum tahu hukum, dan orang yang lupa. Atau tertidur. Maka ini tetap dia harus mengerjakannya walaupun sudah lewat waktunya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Manama an salatin au nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari satu salat atau dia melupakannya, maka hendaklah dia mengqadanya kapan saja dia ingat. Iya, jadi bedakan antara yang lupa dan belum tahu hukumnya. Iya. Seperti seorang yang apa? Lupa mandi wajib, ya, habis berhubungan suami istri kemudian tidur. Ya, bangun udah komat, cepat-cepat dia, cepat-cepat berwudu, pergi sholat, habis sholat baru ingat, ternyata belum mandi. Apa yang harus dia lakukan? Waktunya masih ada, ataupun waktunya sudah keluar, tetap dia harus mengqadha sholatnya, Jadi dibedakan antara yang lupa dan belum tahu. Kalau yang belum tahu tadi, yang jahil, dia diperintahkan mengqadha kalau waktunya masih ada. Kalau waktunya sudah lewat, tidak lagi diperintahkan mengqadha. Apa hukumnya di sisi Allah bagi orang yang mencela ulama dan menjatuhkan apa ini? Kehormatan ulama di majlis, seperti mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang Wahabi dan dia antek-antek Inggris atau Yahudi. Menjatuhkan ulama, menghina para ulama, mencerca para ulama, bisa sampai pada derajat kekufuran. Ini tidak main-main. Yaitu ketika dia mencela agamanya, dia mencela tauhidnya, mencela sunnahnya yang dia amalkan. Ini sampai derajat kekufuran. Ini termasuk dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? Tidak usah kalian mencari-cari alasan, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Sebab turunnya ayat ini karena yang memperolok-olok itu menghina Nabi dan para sahabat. Menghina para sahabat. Yang dihina apa? Adalah agama mereka. Pengamalan agama mereka, jihad mereka. Dihinakan. Sehingga kata para ulama, siapa yang menghina para ulama dikarenakan agama mereka, tauhid dan sunnah mereka, maka dia kafir. Maka dia kafir seperti menghina Allah dan Rasulnya. Tetapi jika dia menghina mereka, karena sebab yang lain, maka itu dosa besar. Dan dia terancam. Terancam dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Bahaya sekali. Bahaya sekali memusuhi orang-orang saleh. Dan ini sebagai tambahan penjelasan prinsip yang kelima tadi tentang keutamaan wali Allah. Keutamaan wali Allah, Allah selalu akan menolong mereka. Dan Allah akan memusuhi siapapun yang memusuhi mereka. Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadap mereka. Jadi berbahaya mencela para ulama, apakah di majlis atau di tempat yang lainnya. Dan juga bahayanya, hal itu akan menjauhkan ilmu para ulama dari umat. Berarti dia adalah termasuk orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini yang terjadi ketika seorang ulama atau para penuntut ilmu yang menyampaikan ilmu ulama sudah dicerca, disebarkan aib-aibnya, maka orang tidak mau lagi datang ke majelisnya. Orang tidak lagi mau menuntut ilmu padanya. Sehingga berarti apa yang mereka lakukan itu menghalangi orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma itu. Kalau ilmunya tidak sampai kepada umat, dikarenakan dia sudah dicerca, direndahkan, berarti yang kemudian akan menyebar di tengah-tengah masyarakat adalah kebodohan, yaitu kesyirikan dan kebid'ahan. Berarti dia juga memiliki andil. Dia juga memiliki andil di dalam menyebabkan kesyirikan dan kebid'ahan tersebut. Waliyadzubillah. Jadi bukan perkara sepele ketika seorang mencerca para ulama. Dan itu dapat mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah. Karena para ulama mengatakan wa min alamati ahlul bid'ah al-waqi'atu ahla ala ahlil azhar. Di antara tanda ahlul bid'ah adalah mencerca para ahlul azhar. Para ulama, para talabatul ilmi yang menuntut ilmu Al-Quran wa sunnah. Demikian pula dikatakan para ulama, laisa fid dunya mubtadi illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada di dunia ini seorang pelaku bid'ah kecuali dia membenci ahlul hadis, membenci ahlus sunnah. Iya, maka hati-hati mencerca para ulama, merendahkan para talabatul ilm adalah sifat-sifat ahlul bid'ah yang bisa mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah. Bukan perkara remeh, bukan perkara sepele. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.